ajaib berkilauan ditiup ibu peri. Ada harta karun tepat di ujung pelangi. Ada istana di atas awan, ingin terbang ke sana. Putri duyung bersenang, pernahkah semua ada dalam dunia ini? Ada kisah ini tercipta karena cinta. Indahnya kan membuatmu bahagia. Temukan saja imajinasi, lihatlah jauh dalam hatimu. Cinta dongeng terindah dunia. Lalu pernahkah ada nenek sihir? Ada dengeri jangan nakal, tutup bidadari yang mencari selendang. Naga yang terbang mengepak sayap, semua terasa nyata. Awas, ada nenek sihir menyihirmu jika kamu Nane, sekarang masih percaya kalau ada nenek sihir? Ada. Kisah ini tercipta karena cinta. Indahnya kan membuatmu bahagia.